orang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, وهنا ننبه أن الصحابي في الاستدلال في القضايا الأصول والفروع لا يبالي أن يحتج بالقرآن أو السنة. Dan di sini kami memberikan peringatan bahwasanya seorang sahabat radhiyallahu anhu dalam berdalil dalam berbagai permasalahan, baik itu berkaitan dengan akidah maupun yang berkaitan dengan selain akidah, sahabat tersebut tidak peduli apakah ia berdalil dengan Al-Quran ataupun sunnah. Kilahuma sawa'un fil ihtijaji. Keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sama dalam pendalilan. Fil usuli wa fil furu'i. Baik dalam perkara-perkara akidah maupun dalam perkara-perkara selain akidah. فهذه المسألة من أصول الإيمان. Maka permasalahan ini, yaitu permasalahan takdir, termasuk di antara pokok-pokok keimanan. واحتج لها بهذا الحديث. Dan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berdalil untuknya, yaitu untuk permasalahan takdir ini, dengan hadis ini, yaitu hadis Jibril. Wa fil Qur'ani ayatun katsiratun فيها نص على القدر الذي أنكره هؤلاء. Padahal di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang di dalamnya terdapat penegasan tentang permasalahan takdir yang diingkari oleh mereka ini. Lakin kama qulna as-sahabatu wa minhum Abdullah ibn Umar wa minhum Abu Bakr wa Umar wa minhum sa'irus sahabati يحتجون في القضايا العقدية وغيرها بالقرآن والسنة. Akan tetapi sebagaimana yang telah kami katakan bahwasanya para sahabah dan di antara mereka Abdullah bin Umar, di antara mereka pula Abu Bakar dan Umar, dan di antara mereka pula seluruh sahabat yang lainnya, mereka berdalil di dalam perkara-perkara akidah dan yang lainnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Summa qad yuktasaru ala ahadihima fi ayyi majalin. Kemudian terkadang dicukupkan pada salah satu dari keduanya, yaitu Al-Quran saja atau Sunnah saja, dalam berbagai permasalahan. As-sahabiyu inistahdaral ayatah tajjabiha. Seorang sahabat apabila hadir di dalam kalbunya sebuah ayat, maka ia akan berdalil dengannya. Wa inistahdaral hadithah tajjabihi. Dan apabila hadir di dalam kalbunya sebuah hadis, maka ia akan berdalil dengannya. Wa min hadzal babi ihtijaj Umar ala Abi Bakr bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di antara bab ini, yaitu berdalil dengan hadis, adalah pendalilan Umar terhadap Abu Bakar dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala muncul sekelompok orang sepeninggal Rasul alaihi salatu wasallam yang tidak mau membayar zakat, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu bertekad untuk memerangi mereka. Haitsu qala lahu, di mana Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, atuqatilu qauman yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, apakah engkau hendak memerangi suatu kaum yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Kemudian apabila mereka telah mengucapkannya, sungguh mereka telah melindungi dariku darah mereka dan harta mereka kecuali dengan haknya. Dan Allah Ta'ala lah yang akan menghisab mereka. Ma'a anna hadzal mawdu'a alladhi hasala an-niqashu fihi qad nassa 'alayhi ayatani min kitabillahi. Padahal pembahasan ini yang terjadi perdebatan tentangnya, yaitu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, sungguh telah ditegaskan oleh dua ayat dari kitabullah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Apabila mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka lepaskanlah mereka, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Dan Allah Ta'ala berfirman pula yang artinya, apabila mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam agama ini. Dan kami merinci ayat-ayat ini bagi kaum yang mengetahui. Lakin hadza huwa dinullahi azza wa jalla. Akan tetapi inilah dia agama Allah azza wa jalla. Wa hadza ma yadinu bihi as-sahabatu. Dan inilah perkara yang para sahabah beragama dengannya. Min ihtirami sunnati Rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Yaitu memuliakan sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum yahtajjuna fil usuli wal furu'i bima yastahdirunahu. Dan bahwasanya mereka para sahabah berdalil dalam perkara akidah maupun selain akidah dengan dalil yang hadir di dalam kalbu mereka. Wa ma yasbiqu ila adhanihim. Dan dengan dalil yang sampai terlebih dahulu ke benak-benak mereka. La yaquluna hadhihi akhbaru ahadin. Mereka tidak mengatakan bahwa dalil-dalil ini adalah khobar-khobar ahad, yaitu khobar-khobar yang datang dari sedikit jalan periwayatan. Wahadihi akhbarun qat'iyyatus subuti. Dan yang ini adalah dalil-dalil khobar-khobar yang bisa dipastikan kesahihannya. Wastamarran nasu ala hadha sunniyuhum wa bid'iyuhum yahtajjuna bil qur'ani was sunnati fil qadaya allati yatanaqashuna fiha wa yatanadharuna fiha. Dan manusia terus-menerus berada dalam keadaan ini, baik yang sunni maupun yang ahlul bid'ah, yaitu mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah dalam berbagai permasalahan yang mereka diskusikan dan mereka perdebatkan. Ila an jaa waqtul mu'tazilati, sampai datangnya masa orang-orang Mu'tazilah. Fakhtara'u hadhihi al-fikrata ad-dallata fi at-tafriqi baina akhbaril ahadi wa bainal mutawatirati minal Qur'ani was sunnati. Lalu mereka, orang-orang Mu'tazilah, memunculkan pemikiran yang sesat ini, yaitu membedakan antara khobar-khobar ahad yang datang dari sedikit jalan periwayatan dengan khobar-khobar yang mutawatir, yang datang dari sekian banyak jalan periwayatan dari Al-Quran maupun Sunnah. Wa qalu innahu la yuhtajju fil aqaidi wal ghaibiyati illa bil adillatil qat'iyyati tsubuti al-qat'iyyati dalalati ya'nil mutawatirati ya'nil mutawatirati. Dan mereka, orang-orang Mu'tazilah, mengatakan bahwasanya tidak bisa dijadikan dalil dalam perkara akidah dan dalam perkara-perkara ghaib kecuali dalil-dalil yang dipastikan kesahihannya dan dipastikan pula penunjukannya, yaitu dalil-dalil yang mutawatir. Hiyal qat'iyyati tsubuti al-qat'iyyatu ad-dalalati, yaitu dalil-dalil yang dipastikan kesahihannya, dipastikan pula penunjukannya menurut mereka. Ai ja'at min turuqin mutawatiratin hadhihi qat'iyyatus subuti qat'iyyatud dalalati, yaitu yang datang dari jalan-jalan yang mutawatir, yang banyak. Ini adalah dalil-dalil yang bisa dipastikan kesahihannya, bisa dipastikan penunjukannya menurut mereka. Waja'u ilal Qur'ani wa ilas sunnati fayu'awwiluna ayatis sifati wa ghairiha bihujjati annaha laysat qat'iyyatad dalalati. Dan mereka orang-orang Mu'tazilah mendatangi Al-Quran dan Sunnah, lalu mereka menta'wil, yaitu mentahrif, merubah ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah dan yang lainnya dengan alasan ayat-ayat tersebut tidak pasti penunjukannya, yaitu mengandung kemungkinan menunjukkan ini dan itu dan seterusnya. Yu'minuna bi annal Qur'ana qat'iyyus subuti lakin laysa qat'iyyad dalalati 'indahum hasba hawahum. Mereka orang-orang Mu'tazilah memang mengimani bahwasanya Al-Qur'an bisa dipastikan kesahihannya, akan tetapi Al-Qur'an menurut mereka tidak pasti penunjukannya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Qatalahumullahu wa arahal muslimina min syarrihim. Semoga Allah membinasakan mereka orang-orang Mu'tazilah dan mengistirahatkan kaum muslimin dari keburukan mereka. Fahatta nususul mutawatiratu minas sunnati yad'una fiha annaha dhanniyatu thubuti wa dhanniyatu dalalati. Bahkan dalil-dalil yang mutawatir sekalipun dari as-sunnah, mereka orang-orang Mu'tazilah mengklaim tentangnya bahwa dalil-dalil tersebut kesahihannya hanyalah dugaan belaka, penunjukannya hanyalah sangkaan belaka. Mithlu ahadithir ru'yati wa azabil qabri wasyafa'ati wa ghairiha, seperti dalil-dalil tentang akan dilihatnya Allah oleh orang-orang yang beriman di akhirat, hadis-hadis tentang siksa kubur, hadis-hadis tentang syafaat dan yang lainnya. Nususun kathiratun tawatarat min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. نقلها الجم الغفير من الصحابة وتلقوها عنهم التابعون وعلماء الإسلام فهم لجهلهم يظنون أنها كلها أحد وأنها تفيد الظن. Sekian banyak dalil yang mutawatir yang datang dari sekian banyak jalan periwayatan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh jumlah yang banyak dari kalangan para sahabat dan yang para tabi'in mengambil hadis-hadis tersebut dari mereka. Demikian pula ulama Islam, lalu mereka orang-orang Mu'tazilah, karena kebodohan mereka, mereka menyangka bahwa hadis-hadis mutawatir tersebut seluruhnya ahad, dan bahwasanya hadis-hadis tersebut hanyalah memberikan faedah sangkaan belaka. Au yughalituna anfusahum, atau mereka menjatuhkan diri mereka ke dalam kesalahan. Fayarudduna ma dallat alaihi hadhihi nususu bihujjati annaha akhbaru ahadin la tufidu illa dhanna wal'iyadu billahi. Lalu mereka menolak apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil ini dengan alasan bahwa dalil-dalil tersebut adalah khobar-khobar ahad, tidaklah memberikan faedah kecuali sangkaan belaka, dan kita berlindung kepada Allah darinya. Hadza dalalun kabirun, ini adalah sebuah kesesatan yang besar. Wahatmun li aslin azimin, dan ini adalah peruntuhan sebuah landasan yang agung. Al asli tsani ba'da kitabillahi, yaitu landasan yang kedua setelah kitabullah. Ala wa huwa sunnatu rasulillahi alaihi salatu wassalamu alladhi qala Allahu fi sya'nihi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yaitu sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang Allah Ta'ala berfirman tentangnya, tidaklah Nabi berkata dari hawa nafsunya, tidaklah yang beliau katakan melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab.